Pembahasan kita terakhir apa? Isim dan jenis ma'rif. Ini pembahasan ma'rif Pak, mudah ya? Mudah? Lumayan. Selesai ya? Selesai? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala aslun. Aslun. Tsummal mausul, kemudian isim yang ma'rifah. Setelahnya adalah isim mausul. Adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Dua buah alladhi wallati walladani wallatani bil alif raf'an wa bil ya'in jarra wa nasba wa li jam'il mudzakkari alladhina bil ya'i mutlaqa wal ula wal ula wa li jam'il muannathi allati wallati wa bi ma'na al jami' man wa ma wa ayyun wa al fi wasmin sarihin li ghairi tabdilin kadhari bi wal madrubi wa du fi lughati tay wa da ba'da ma aw man al istifhamiyataini masyaallah. Thumma al mausul, kemudian setelah itu ada namanya isim mausul dari jenis isim yang ma'rifah. Huwa alladhi, dia adalah, yaitu isim mausul itu adalah alladhi wallati dan allati walladani wallatani dan alladani dan allatani bil alif rafa, dengan alif kalau dia di rafa, wa bil ya'i jarra wa nasba, dengan ya jar dan nasabnya, artinya dibaca apa? Alladaini allataini, ketiga apa? Nasab dan jar. Wa li jam'il mudzakkar, dan untuk banyak laki-laki, alladina bil ya'i mutlaqo, dengan ya secara mutlak, maksudnya fi rafihi wa nasbihi wa jarrihi, itu namanya mutlak. Iya, tidak beda, tidak ada perbedaan antara rafa, nasab, jar, semuanya dengan apa? Dengan apa? Ya. Wal ula, ini li jam'i al mu'an, ini wal ula, oh masih atof ke alladina. Demikian pula untuk yang mudzakkar al-ula sama. Wa li jam'il mu'annath, dan untuk banyak perempuan allai wallati, dua. Allai dan allati. Selesai. Wa bi ma'na al-jami' dan bisa untuk seluruhnya, maksudnya ini adalah mausul al-mustarak. Karena sebagaimana yang kita dapat di mutammimah, isim mausul terbagi dua. Ada mausul. Isim mausul apa? Hah? Nas khusus yang tadi. Alladhi khusus satu laki-laki. Alladhi khusus satu wanita. Alladani untuk dua laki-laki. Alladani untuk dua wanita. Tidak bisa yang lain. Itu yang nas khusus. Sekarang, wabimakna jami, maksudnya mustarak. Ya, bisa untuk seluruhnya, maksudnya mudzakkar, muannas, mufrad, mutsanna, jamak. Man, aku mau bilang dua man, tiga man, satu man. Tangan. Wa ma, demikian pula ma. Cuma nanti akan dirinci penggunaannya. Man lil akil wa ma li ghairi al akil. Paham? Mau dua, satu, tiga, sama. Iya. Wa ayun, ayun termasuk isim mausul. Wa al, demikian pula termasuk isim mausul mustarok adalah siapa? Al. Saya perhatikan penggunaannya. Fi wasfin sori, pada sifat yang jelas. Itu isim fa'il atau isim maf'ul. Paham gak ini? Demikian pula kata mereka, sifatul musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'in. Akan dijelaskan nanti. Ligoiri tafdil, tapi ingat, bukan untuk menunjukkan makna tafdil, yaitu dengan kata lain, bukan isim tafdil. Misalnya al-afdol, bukan alnya di situ al mausulah. Paham ini? Al-akbar misalnya, dari isim-isim apa? Tafdil, bukan. Kadarib al-madru, seperti ini, ad-darib. Ini kan sifat sharih, bukan isim tafdil. Pas. Ad-darib yang memukul. Yang memukul. Isim mausulnya al. Wal madrub yang dipukul. Isim mausulnya mana? Al. Wadu bilu gotitoi. Demikian pula termasuk isim mausul du. Tapi bahasanya orang-orang toi. Karena du ada sebelumnya asma'ul khumsa. Bahasa umum. Kalau bahasanya orang toi, du termasuk isim mausul. Wada, demikian pula termasuk isim mausul adalah da. Tapi ada syaratnya, ba'da ma, setelah ma, yaitu dikatakan mada. Dan dia setelahnya. Setelahnya ma, yaitu mada. Au man, atau setelah man, jadinya man da. Paham? Man da. Al-istifhamiyah ini. Ma dan man istifhamiyah. Paham kan? Jadi menjadi isim mausul. Selesai isim mausul. Wasilatu al, ya namanya isim mausul kan butuh kepada sila dan a. Sekarang pembahasan lebih jauh. Wasilatu al, karena isim mausul harus punya sila. Apa silanya al? Wasilanya isim mausul al, al-wasfu. Itu sifat itu sendiri. Misalnya tadi, ad-dorib, mana silatul mausulnya? Dorib. Al-madrub, mana silatul mausulnya? Madrub. Paham gak ini? Sifat itu sendiri. Iya. Wasilatu ghoriha, ada fungsilah selainnya, al, disendirikan di awal, karena dia khusus. Dia apa? Khusus. Silahnya itu sifatnya. Ada fungsilah selainnya, selain al, semuanya, apakah yang nas atau yang mustarok? Semuanya selain al. Imma jumlatun khobariyah datu domirin mutabikin lil mausuli yusam a'idan waqada yuhdakunah ayyuhum asyaddu wa ma amilat aidihim taqadima antaqadim wa yasrubuna mimma tasrubun au darpun au jarun wa majrur tamani muta'alliqani bistaqarra mahdufa. Masya Allah. Selesai tentang sila semuanya. Sila selainnya kadang berupa jumlah khobariyah. Apa jumlah khobariyah? Jumlah sebagai khobar mubtada? Bukan. Khobariyah di sini lawan dari sholabiyah. Apakah jumlah khobariyah ini berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah? Paham? Bisa antum katakan, ja'alladhi qama abuhu. Ini qama abuhu jumlah khobariyah. Paham gak ini? Ja'alladhi abuhu qa'imun. Ini nama jumlah apa ini? Khobariyah. Karena bukan apa? Tolak. Jelas dia tidak bisa jumlah apa? Tidak bisa jumlah apa? Tolabiyah. Tidak bisa. Ja'alladhi idribuhu. Salah. Paham gak ini? Paham gak? Jelas ini. Ja'al ladhi laytahu qa'im, misalnya begitu. Tidak bisa. Kan ini jumlah apa? Tolabiyah. Jelas ini. Jadi dia harus jumlah apa ini? Khobariyah. Perhatikan makna khobariyah. Jangan salah paham. Khobariyah maksudnya jumlah yang bukan in. Insya'iyah tolabiyah. Itu dimaksud. Datu domir ini syaratnya. Jumlah ini, khobariyah ini, apakah dia ismiyah atau fi'liyah? Dhatu dhamir. Dia memiliki apa? Memiliki apa? Dhamir. Memiliki dhamir. Mutabiqu lil mausul. Lil mausul. Yang sesuai dengan isim mausul. Dari sisi mufrad, mutana, jama. Ya. Mudakkar, mu'anna. Selalu sesuai. Yusam'a idan. Yang mana domir ini namanya apa? Domir ini namanya apa? A'id. Domir ini dinamakan dengan A'id. Jelas kan? Waqad yuhdab. Kadang dihilangkan siapa? Siapa? A'id. Nah contoh ayyuhum ashaddu. Asalnya ini ayyuhum huwa ashaddu. Paham ini? Ayyuhum huwa ashaddu. Dihilangkan a'idnya. Wa ma amilat aydihim. Ini ada a'idnya di amilat. Asalnya wa ma amilat hu aydihim. Hilang hu-nya yang kembali ke ma. Isim mau mausul. Jelas ini. Hilang a'idnya. Faqadima anta qadin. Asalnya ma anta qadihi. Ada hi-nya yang kembali ke mana? Ke ma. Wa yasrabuna mimma tasrabun. Asalnya wa yasrabu mimma tasrabunahu. Wa yasrabu mimma tasrabunahu. Paham? Ada hu-nya, tapi mana dia? Mana dia? Dihilangkan. Belum sengaja contohkan tiga itu untuk menunjukkan nanti ada kada yang dihilangkan itu rofa ayyuhum huwa ashadd. Kada nasab yaitu ma amilat hu aydihim. Itu ya, kadang jer. Jernya kadang jer dengan mudhaf, kadang jer dengan huruf jer. Contoh jer dengan mudhaf. Ma anta qadin qadihi. Kan mudhaf dia. Contoh yang dijer dengan huruf jer. Mimma tasrobuna minhu. Paham? Arti yang dihilangkan itu bisa marfu, bisa mansu, bisa majuru. Jelas? Yang jelas, a'id kadang dihilang. A'id kadang dihilang. Yang dihilangkan bisa marfu, bisa mansu, bisa apa? Majrur. Iya. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, al-dorfa, al-dorfun. Maksudnya bukan jumlah. Kan tadi kan silanya berupa apa? Jumlah khobariyah. Au atau ke jumlah khobariyah. Dorpun khobar bisa berupa apa? Dorof. Khobar bisa berupa? Bisa berupa apa? Dorof. Bisa. Iya. Khobar bisa berupa dorof. Au jaro majrur. Atau khobar bisa berupa juga jar majrur. Tapi ingat. Taman muta'alliqun bistaqarra au mahdhufa. Dalam keduanya tam terkait, terikat dengan istaqorro yang dihilangkan. Yang mana pada hakikatnya inilah yang menjadi silanya. Pak, sudah lewat pembahasan kita di Mutamima dulu saya ingatkan. Kalau ada dorof atau jar majrur menjadi khobar, bukan dia khobarnya. Tapi khobarnya mana? Sesuatu yang mahdhuf wujuban. Yang mana itulah yang menjadi khobar. Demikian pula pada pembahasan dulu, pembahasan apa? Hal. Hal bisa berupa dorof. Tapi sebenarnya bukan dia menjadi hal. Tapi siapa? Sesuatu yang dihilangkan. Di sini lagi. Kalau dia menjadi silatul mausul, bukan dia silanya. Tapi silanya adalah yang dihilangkan secara wajib. Takdirnya apa? Kata beliau, istaqorro. Yang mana pada hakikatnya inilah silanya. Paham gak ini? Inilah apa? Silanya. Yang mana di sila ini ada domir yang kembali kepada siapa? Yang kembali kepada siapa? Mausulnya. Kalau aku bilang istaqorro, kembali ke sebelumnya. Jelas ini? Ini sudah kita jelaskan berulang. Kalau ada jar majrur atau dorof, dia apakah menjadi khobar atau menjadi hal? Ya. Atau menjadi silatul mausul? Paham mubar? Jangan lihat dulu itu ringkasannya. Atau dia menjadi silatul mausul. Maka yang menjadi silatul mausul bukan dorof atau jar majrur. Tapi siapa? Mahdhuf. Sesuatu yang mahdhuf wujuban. Takdirnya istaqorro. Paham gak ini? Ya. Atau yang dulu saya katakan kainun. Ya, hasilun. Tergantung apa yang dimaknakan. Iya. Alhamdulillah. Jelas ini? Di matan ini, jelas ini? Jelas matan mubar. Jangan sibuk, masih lama kita selesai. Kata beliau rahimahullah taala syarah Al-Babu Rabi min Anwa'il Ma'arif, bab keempat, ia dari jenis ma'rifah al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Wahiyal mubtakiru ila silatin wa'id, pengertian yang sangat pendek sekali. Ditumpah dulu pengertiannya panjang, di mutamimah lumayan panjangnya. Ini pengertian sangat pendek sekali dan ini yang dipakai. Karena dia jami' mani, sudah pendek ringkas seperti itu, dia mencakup seluruh apa yang diinginkan dengan isim mausul. Perhatikan baik-baik, dia bilang hiyal mubtakiratu ila silatin wa'id. Selesai. Isim mausul itu yang butuh kepada sila dan butuh kepada apa? A'id. Lapannya kan sudah kita hafal. Alladhi, allati, allatani, alladani, alladina, man, ma, ayun. Ya. Tak apa lagi? Ya. Ayun, al, du, dah. Kelapannya tertentu. Ya. Kalau antum dapat itu berarti ini isim mausul. Butuh pada sila dan butuh pada apa? A'id. Jelas ini? Butuh pada sila a'id. Pendek sekali masya Allah. Wahi ala durbain. Khosoh wa mustarokah. Dia terbagi dua. Ada yang khusus. Ini yang ditakbir dengan mutamimah dulu. Nas. Maksudnya nas? Khos. Khusus penggunaannya. Tidak bisa dipakai yang lain. Dia sudah diletakkan oleh orang Arab untuk penggunaan tertentu. Wa mustarokah. Ada yang berserikat penggunaannya. Fal khosoh tu. Maka yang khusus. Alladhi lil mudhakkar wallati lil muannas walladani li tathniyatil mudhakkar. Ini alladhi untuk laki, allati untuk muannas wanita, alladani untuk dua mudhakkar, walatani li tathniyatil muannas untuk dua muannas, untuk dua muannas. Wa yusta'malani bil alif rak'an wa bil ya'i jarra wa nasba, digunakan pakai alif kalau rofa dengan ya jar dan nasabnya. Wal ula, ini lijam ilmu dakar. Wakadalik alladina, demikian pula apa? Alladina, ini untuk banyak mudakar. Wahwa bilya'i fi ahwalihi kulliha, dia dengan ya pada keadaan seluruhnya. Paham ini? Wa Hudail wa Uqail, dua kabilah di Arab. Kabilah Hudail dan kabilah Uqail, yakulun, mereka bilang alladuna rob'an waladina jarro wa nasba. Paham gak ini? Pakai lau kalau roba, pakai ya kalau nasab dan jar. Tapi ini kabilah mereka, tidak dipakai secara umum, bahasa umumnya aladina, bahasa Al-Quran. Walai walati li jami muannas. Allahi dan allati ini untuk banyak wanita. Walaka fihima, boleh bagimu pada keduanya. Siapa ini? Siapa keduanya? Allahi dan allati. Boleh pada keduanya itbatul ya wa tarkiha. Boleh ada ya-nya, boleh juga antum tinggalkan ya-nya. Itu kalau ada ya, ya itu tadi seperti itu. Allahi, allati, boleh untuk tinggalkan ya-nya, yaitu dibaca allai. Seperti dalam ayat wallai ya'isna minal mahil. Jelas ini? Boleh. Dan boleh juga demikian pula yang tak wallati. Paham ini? Jelas ini? Penggunaannya ada dalam Al-Quran. Boleh ada ya, boleh tidak. Iya. Yeah. Wal mustarokah, sementara yang berserikat, man wa ma wa ayun wa al wa du wa da. Fahadih sittatu tutlaku alal mufradi wal musanna wal majmu, digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Wal mudzakkar fi min dalika kullihi wal muannas, mudzakkar dari hal itu seluruhnya dan muannasnya. Taqulu fi man, contoh saja ini, antum katakan pada man, yujibuni man ja'ak, seorang, wa man ja'atka, seorang tapi wanita, wa man ja'aka, dua orang, ya, laki-laki, wa man ja'ataka, dua orang wanita. Dari mana dia tahu? Ada tanya. Wa man ja'uka, banyak laki. Wa man ji'naka, banyak wanita. Jelas ini? Penggunaannya. Selalu dibilang apa? Man, padahal banyak yang digunakan. Takulu fi ma, antum bilang pada ma, liman qala la, liman qala bagi orang yang berkata, istaraitu himaron, au atanan, au himaroin, au atanain, au humuron, au utunan. Antum bilang apa? A'ajabini mastaraitahu. Kalau satu, mastaraitaha. Kalau dua, kalau mu'anas, mastaraituhuma. Kalau dua, mastaraitahum. Kalau banyak, mastaraitahunna. Kalau banyak, laki-laki, wanita. Paham gak ini? Artinya padahal tadi ada yang dibeli satu, ada yang beli dua, ada yang beli tiga, tapi pakainya apa? Ma. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu ini mudzakkar, mu'annas, mutanna, mufrad, jamak? Apa yang harus kita lihat? A'idnya. Karena a'id itu harus sesuai dengan mausulnya. Paham? Lihat apanya? A'id. Siapa a'id? Siapa a'id, Mbak? Siapa a'id? Hah? Siapa itu a'id? Hah? Ini lihat tadi. Saya jelaskan a'id, dia buka mie di belakang. Mau sekalian kapan pulang kampung. Paham ini? Orang, jangan buka dulu di belakang. Lihat saja di depan. Ya? A'id tadi sudah kita jelaskan. Dia adalah domir yang kembali kepada siapa? Isim mausul. Paham Mubar? Masya Allah. Jangan ulangi pekerjaanmu itu. Kalau tidak mau merugi. Iya. Yeah. Ini a'id. Jadi untuk membuktikan melihat dia ini apa, lihat a'id. Lihat apa? A'idnya. Selesai wa kadalika taf'alu fil bawaki. Demikianlah antum lakukan pada sisanya. Ya, wa inna ma takunu al mausulatan. Sekarang lanjut. Wa inna ma takunu al mausulatan. Al takunu menjadi mausulah, isim mausul. Menjadi isim mausul. An takuna dakhilatan ala wasfin sharih. Harus dia masuk kepada wasf sharih. Sifat yang jelas. Logori tabdil bukan untuk tabdil. Wa huwa thalathah, masya Allah. Sifat sori itu ada tiga. Apa itu? Satu, ismul fa'il. Di garis bawah yang itu. Isim sifat sori pertama isim fa'il. Berarti al pada isim fa'il adalah al-mausula. Berarti baik-baik. Maka dia kadang nanti antum jangan heran. Setelahnya ada mudhaf ilaih padahal ada alnya. Setelahnya dia mudhaf ilaih padahal ada apanya? Alnya. Karena alnya bukan al-ma'rifah. Al sebagai isim mausul. Kadang mereka bilang, Ja'ad-daribu Zaidin. Paham ini? Zaidin apa? Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Ad-darib. Oh, pakai al, tidak boleh. Kan mudhaf tidak boleh pakai al. Al di sini bukan al itu. Ini mausul. Sama dengan katakan alladhi daribu zaidin. Paham gak ini? Ini menambah ilmu kita. Kalau di dasar jangan dibilang. Bahaya nanti. Kalau dasar, bilang saja. Mudhaf tidak boleh beral. Paham kan? Paham buat? Hati-hati buat. Pulang kampung. Hati-hati. Iya. Yeah. Wasmul maf'ul dua. Dan masa isim sori adalah isim maf'ul. Tentunya kita sudah belajar sorok. Apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul. Sudah aman kita. Paham ini? Kal madrub seperti al madrub. wasifatul musyabbaha. Yang ketiga tambahannya, sifat yang musyabbaha diserupakan dengan isim fa'il. Kan dia semakna dengan isim fa'il. Paham? Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, dia termasuk itu. Kal Hasan. Seperti apa? Al Hasan. Ini sifatul musyabbaha. Fa idza daqalat ala ismin jamidin karrajuli. Kalau dia al ini masuk pada isim jamid seperti ar-rajul, bukan sifat sorry. Dia masuk kepada rajul seperti pada ar-rajul au ala wasmin yushbihul asma al-jamidah, atau kepada sifat yang menyerupai isim-isim jamid seperti apa? Kasohib. Sohib ini kan maknanya du. Sohib maknanya apa? Du. Mirip dengan isim jamid yaitu du. Iya. Yeah. Au ala wasmi tabdili, atau masuk pada sifat tapi sifat ini isim tabdil. Tahu isim tabdil? Isim yang berwazan apa? Af'ala. Insyaallah nanti akan kita ambil di sorof. Isim tabdil kal afdal wal ala fahiya harfu ta'rif. Masyaallah. Maka dia adalah huruf yang membuat apa? Ma'rifah. Bukan isim mausul. Jelas ya? Alhamdulillah. Siapa yang belum jelas? Ahmad? Jelas? Siapa yang belum jelas? Hah? Ini tidak benar itu. Bermakna tu, bermakna yang alladhi. Oh, itu bukan al. Paham kan? Belum bilang tadi. Itu sudah keluar ini dari pembahasan al yang isim mausul. Kan syaratnya al menjadi isim mausul masuk kepada siapa? Sifatul soriha. Sifat soriha ada berapa? Cuma tiga. Ada isim fa'il, isim maf'ul, dan sifatul musyabbah. Kalau dia masuk kepada isim jamid seperti ar-rajul al-faros, dah? Iya, al-mar'ah. Apa lagi? Hah? Semua isim jamid, al-baqarah. Apa lagi? Semua isim jamid yang bukan sifat, enggak ada tasrifnya. Dah? Bukan isim mausul. Demikian pula kalau dia masuk kepada isim jamid sifat yang menyerupai isim jamid semakna dengannya. Tak? Bukan lagi al ini, saudara. Jangan sampai ke al. Bukan. Ada isim, dia semakna dengan isim jamid. Kemudian, pada isim ini masuk al. Paham enggak? Maka al di situ bukan al mausul. Bukan bermakna du. Paham kan? Maksudnya isim jamid ini contoh beliau, dan memang ini yang sering dicontohkan. Sohib. Sohib ini kan kalau untuk biasa sifat. Iya kan? Kan sama dengan dori. Sohib. Sifat kan? Tapi dia mirip dengan isim jamid. Siapa? Du. Karena du maknanya apa? Pemilik. Du malik. Sama dengan untuk katakan apa? Sohib mal. Nah, kalau masuk pada kata yang mirip dengan jamid, walaupun dia sifat, maka alnya bukan itu. Paham gak? Hah? Belum? Iya, bukan dari al kita bicaranya. Ini yang keluar dari al yang isim mau. Nah, siapa lagi? Nah, siapa yang belum paham? Dan sampai nanti baru bilang saya gak paham-paham. Padahal kita di majelis sudah bilang. Iya, saya kadang begitu marah sekali dengarnya. Saya tidak paham-paham. Padahal di majelis kita sudah bilang, paham enggak? Iya kan? Ingat, kita lagi belajar mengajar. Artinya antum lagi belajar, kalau tidak paham, bilang. Tugas saya apa? Mengajarkan. Mau 1000 kali juga tidak apa-apa. Kita ulang setahun satu masalah. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Paham. Jelas kan? Yang penting, paham. Nah, itu sudah menjadi sejarah. Daripada ulama. Tidak paham satu masalah, ulang-ulang saja. Tidak ada masalah. Syekh Utsaimin katanya ada satu masalah dalam bab kembalinya domir itu. Dalam bab bab tenazu. Dia bilang saya ulang-ulang di Syekh Sa'di. Tidak paham-paham. Berkali-kali diulang. Nah, Al-Kisai ahli bahasa orang Kufah. Ahli bahasa dia itu. Dia belajar, tidak paham-paham. Nah, tapi dia ulang terus. Dia ulang terus. Sampai suatu ketika dia pulang, Kisai itu. Dia pulang karena tidak paham-paham. Putus asa dia. Di pulangnya dia lihat ada semut angkat makanan berat ke atas tembok. Dia diangkat jatuh, diangkat jatuh, diangkat jatuh. Sampai dia berhasil kasih naik ke atas. Dia bilang gini, semut bisa. Nah, dia pulang, belajar lagi, ulang-ulang lagi, jadi ulama bahasa. Sering dinukil Kisai berpendapat. Itu sejarahnya dia. Teman-teman, artinya kita tidak malu. Mau lama, mau apa. Kalau walaupun sudah lama, tidak paham, bilang saja. Gak usah malu sama orang baru. Paham kan? Saya begitu. Saya pernah dapat waktu tahun pertama saya ngajar di sini. Ada saya sudah ajar kotor nada. Ya? Sudah anu. Tapi dia bilang, saya tidak paham-paham. Padahal di majelis saya sudah tanya. Saya tidak pernah lanjut kalau ada yang bilang, tidak paham. Mendingan, iya. Makanya saya langsung bilang sama ustaz yang bilang, iya, antum, orang yang antum ajar percuma cepat. Karena tidak paham juga dia. Iya. Saya bilang, ini tidak paham siapa. Saya di majelis terus terang, tidak pernah lanjut. Jangan sampai karena saya ini mau cepat, dia kira cepat saja. Walaupun di bawah apa? Tidak paham. Jantung begitu. Nanti, oi, kasihan saya sudah berjuang. Nah, di penghujung tahun cuma bilang muridnya tidak paham. Padahal saya sudah berusaha begitu. Kan begitu? Jadi kalau tidak paham, jangan malu. Saya pengajar. Antum orang yang belajar. Kalau tidak paham, santai saja. Nah, mau 1000 kali kita ulang, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kan kita cuma target. Kotor nada 3 bulan harus selesai. Maksudnya 60 kali pertemuan paling tinggi. Ya kan begitu? Itu target. Tapi kalau tidak paham, tidak lanjut. Nah, alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi kalau saya ingatkan, kalau tidak paham, jangan sampai ini kita lari cepat ini. Tidak paham bilang? Belum, belum. Jelas ya? Itu sebagian saja. Jangan sampai nanti percuma. Iya. Kalau kita seperti ini. Wa innama takunu du. Sekarang itu. Terlalu akan menjadi itu du. Mausulah akan menjadi isim mausul. Fi lughati toy khasa. Pada bahasanya orang toy saja. Artinya, tidak berlaku dalam bahasa lain. Bahasa Arab secara umum tidak ada du. Kalau antum dapat du, maka itu du asma'ul khomsa. Bukan du mausulah. Iya. Kan ini hanya bahasa mereka saja. Takul kamu katakan ja'ani du koma wasumi amin kalami ba'dihim. Didengar dari ucapan sebagian mereka, la wadu fis sama'i asyuh. Ini ucapan orang toy. Tidak. Demi yang di langit arsnya. Maksudnya dia bersumpah demi Allah. Jadi du bermakna apa? Wadu fis sama. Dan demi yang di langit. Wadu, wa itu huruf sumpah. Wa huruf sumpah. Bersamaan itu dia dibaca du. Seharusnya kalau dia asma'ul khomsah dibaca apa? Di. Karena dia majrur. Wau itu huruf sumpah. Tugasnya dia menjer. Tapi karena du isim mausulah, dia mabni. Dia hukumnya apa? Mabni. Jelas ini. Iya. Du mausulah di sini. La wadu fis sama'i arsyuh. Tidak demi yang di langit arsynya. Demikian pula waqala syairuhum, berkata penyairnya mereka, penyairnya orang toy. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri du hafartu wa du tawaitu. Iya, yeah. Dia artinya di sini dia berkuasa. Sungguhnya air ini air bapakku dan kakekku. Iya, yeah? Sumur ini adalah sumur yang saya gali dan saya pelihara. Paham gak ini? Perhatikan kata du. Kata du. Du hafartu wa du tawaitu. Paham? Ya? Ini du lugu mereka. Mabni. Kan dia isim? Mausul. Selesai. Tidak luas. Karena ini bahasa sebagian orang. Kabilah Arab. Iya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam kitab Arab gundul. Hanya ini diberikan karena ada dalam bahasa Arab. Iya. Wa innama takunu dha. Dha lagi. Wa innama takunu dha mausulatan. Dha menjadi isim mausul. Bishar dengan syarat. Ayyataqadda maha ma'li istifhamiyah. Harus dia diawal oleh ma. Istifhamiyah. Ma yang pertanyaan. Apa? Nah contoh. Mada anzala rabbukum. Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Auman al-istifhamiyah atau diawali man istifhamiyah nahu qoulihi. Contoh perkataan penyair wa qasidatin ta'til muluka ari ta'til muluka ghoribatin qad qultuha li yuqala man da qalaha. Man da qalaha itu syahid kita. Paham enggak ini? Itu syahid kita. Dia di sini manda isim mausul karena ada apa silanya? Apa buktinya ada si silah dan ada apa? A. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Ini kata ai yaitu man ladzi anzala rabbukum takdirnya. Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Wa man ladzi qalaha? Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang mengucapkannya? Fa illam yadkhul 'alaiha syai'un min dhalik. Kalau tidak ada sesuatu apapun yang masuk atasnya dari hal itu, fa ya ismu isyara. Maka dha isim isyara. Yang kita pelajari sebelumnya, isim isyara untuk laki-laki. Dha. Paham enggak ini? Kalau enggak ada ma, enggak ada man, maka dia isim isyara. Apalagi kalau ada hanya. Hadha. Pasti siapa? Pasti siapa? Isim isyara. Karena ha tidak pernah masuk pada isim. Tidak pernah masuk pada isim mausul. Jelas ini? Wala juzu an takuna mausulatan. Tidak boleh menjadi isim mausul kalau seperti itu. Kalau kosong dari ma, kosong dari man. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Ya, wastadallu biqaulihi. Mereka berdalil dengan ucapannya penyair. Adas Mali abadi alaikum imaratun amin tiwahada tahmilina toliku. Mana dia? Hah? Mana dia? Wahada. Sangat jauh dalilnya. Mereka berdalil orang-orang Kufah ini berdalil akan syair ini bahwasanya dha adalah isim mausul walaupun kosong dari man dan ma. Ini pendalil yang sangat jauh karena di situ ada siapa? Ha. Paham ini? Makanya dalilnya tidak benar. Qalu hadza mausul mubtada. Mereka bilang hadza mausul mubtada. Wa tahmilina silata wal a'id mahdhub kata mereka. Wa taliq khabaruhum. Taliq khabarnya. Khabarnya wa takdir al walladhi tahmilinahu taliqu. Paham? Wahada la dalila fi. Ini tidak ada dalil sama sekali. Iya. Tidak bisa. Bisanya itu. Ada dalilnya di situ. Ini kan aneh memang. Aneh sekali. Iya. Kenapa li jawazi ya yakuna dalil isyara? Karena boleh dah di sini adalah isim. Isyara wa hu muqtada wa toliku khobaruha. Tahmilina jumlah halia. Karena jumlah setelah ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah. Ha. Paham ya Rabbnya? Walladhi tahmilunahu toliku. Salah-salah. Watakdir hadha tolikun fi halati kaunihi mahmulan lak. Ini ditalak. Ini ditalak. Dalam keadaan dia lagi apa? Mengandungmu. Paham gak ini? Ini ditalak. Dalam keadaan dia mengandungmu. Waduhulu harus ditambi alaiha. Masuknya huruf tambih padanya, siapa huruf tambih? Alha yadulu ala anna halil isyara lalim la mausula. Menunjukkan dia isyara bukan mau mausul. Dalilnya tidak kuat. Fahada khulasatul qaul fi ta'dadil mausulati khosiha wa mustarok wa mustari wa mustarokiha. Ini kesimpulan pembahasan dalam ya ta'dad jumlah dari isim mausul secara yang khusus ataupun yang mustaroknya. Fa'amma sila, selesai, secara singkat saja itu. Adapun sila, fahiya ala dorbain, maka dia ada dua. Jumlah wa syibul jumlah. Ada berupa jumlah, ada syibul jumlah. Wal jumlah tu ala dorbain, jumlah ada dua. Ismiyah wa fi'liyah. Ya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wa syartuha amron. Syaratnya ada dua. Syarat jumlah ismiyah atau fi'liyah menjadi apa? Sila. Apa itu? Ahduha, ahduma, salah satu dari keduanya. Antakuna khobariyatan. Harus jumlah itu jumlah khobariyah. Inya bukan berarti jumlah itu menjadi muktada. Khobariyah muktada, bukan. Khobariyah maksudnya apa? Akni yang saya maksudkan. Muhtamilatul lisidiki wal kadib. Jumlah yang bisa kemungkinan benar atau apa? Salah. Ketika saya bilang begini, lihat. Saya bilang begini. Jahal Zaidun, saya kabarkan. Jahal Zaidun, bisa benar, bisa salah. Betul enggak? Bisa saja yang datang Zaid, bisa. Dan bisa saja yang datang siapa? Bukan Zaid. Bahkan bisa saja tidak datang, bohong-bohong. Pak, paham enggak? Ini namanya jumlah khobariyah. Sama dengan kemana-kanan? Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Bisa betul berdiri, bisa juga tidak. Beda kalau saya bilang begini. Coba perhatikan baik-baik. Hal jahat Zaidun? Saya tanya, apakah Zaid datang? Bisa gak antum bilang? Bohongin. Bisa gak? Saya hanya bertanya, kok bilang bohong? Paham? Nggak bisa, nggak ada ihtimal benar atau salah. Sama dengan antum, anak kata begini. Kul. Apa artinya ini? Apa artinya? Makanlah. Antum bisa bilang bohong. Nah, disuruh makan, bukan disuruh apa? Kan begitu. Jelas ini. Inilah jumlah apa ini? Tolabiyah. Tolabiyah itu tidak bisa dikatakan. Tidak ada ihtimal bohong atau dusta atau jujur. Tidak. Kalau khobariyah bisa. Kan ciri-cirinya ini. Walaupun alhamdulillah kan kita sudah tahu bentuk tolabiyah itu ada 8. Paham gak ini? Cuman ini pengertian dalam ilmu balagho. Kalau mereka bilang jumlah khobariyah, yahtamil asrid wal kadib. Bisa benar, bisa apa? Dusta. Paham? Sementara jumlah tolabiyah, enggak. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan lebih jelas lagi di pembahasan ilmu balagho. Atau di usul fikih bahkan dijelaskan. Jelas ya? Di usul fikih bahkan dijelaskan. Fala yajuzu ja'a Zaidun idribuh. Enggak boleh. Ja'a Zaidun idribuh. Kenapa enggak boleh? Hah? Kan ini bukan jumlah khobariyah. Ini jumlah apa ini? Talabiyah. Wala ja'a Zaidun bi'tukahu. Enggak boleh juga dah. Ja'a Zaidun. Ja'a alladhi bi'tukahu. Datang yang saya jual bi'tukahu. Jual kamu kepadanya. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena ini namanya akad jual beli itu akad insya. Bukan akad apa? Bukan akad khobari. Ketika saya bilang sama. Karena maknanya? Saya jual. Setelah itu apa? Antum bilang apa? Saya beli. Enggak bisa orang bilang. Bohongin. Enggak bisa. Orang jual beli pasti apa? Selesai akad. Selesai akad. Enggak bisa diangkat lagi. Ida kosa tabih insya. Terhadirkan. Kalau antum maksudkan dengannya apa? Insya. Tahu insya? Bukan khobari. Tolabi. Bikilati mutabi. Bikilati ja'al ladhi abuhu qa'imun. Berbeda nih. Dengan ja'al ladhi abuhu qa'imun. Beda. Wa ja'al ladhi dorobtuhu. Beda. Iya. Kini insya. Ini adalah khobari. Ya. Wasani yang kedua. Syarat yang kedua maksudnya antakuna mustamilatan ala domirin mutabiqinil mausul. Syaratnya harus terkandung, tercakup di dalamnya di atas domir yang sesuai dengan isim mausul, artinya kata lainnya harus ada jumlah dan harus ada a. Paham ini? Harus ada a fi mutabiqinil mausul, sesuai dengan mausul fi ifradihi dalam mufradnya. Watatbiatihi mutananya, wajamihi jamaknya. Watatkiri mudakarnya, watanitihi muannasnya. Nah contoh, ja'alladhi akramtuhu, ja'atil lati akramtuha, ja'atil ja'al ladani akramtuhuma, ja'atil latani akramtuhuma, ja'al ladina akramtuhum, ja'al lati akramtuhunna. Sama. Paham kan? Semuanya apa? Sama. Sampai situ dulu, insyaallah kita lanjut. Thank you.